Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Di hari-hari ini, di mana sudah mendekati waktu atau masa ujian akhir anak-anak sekolah, khususnya SMP dan SMA, dan kemudian tak lama setelah itu mereka-mereka mayoritasnya akan melanjutkan sekolah ke SMA atau ke perguruan tinggi. Ada satu hal yang perlu kita ketahui dan kita waspadai bersama, terkhusus kepada para orang tua, para pimpinan keluarga, beranjak dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri-diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari siksaan an-nar. Kita membentengi diri kita, keluarga, dan terkhusus anak-anak kita. Family-family kita juga khususnya dari azabun nar. Maka perlu kita tahu tentang dunia pendidikan bagi anak-anak kita, bahkan kita harus mencurahkan perhatian yang sesungguhnya, karena putra dan putri kita itu adalah Rasul Mal, modal dan bekal bagi kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa nistanya dan ruginya kita ketika kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita rugi, dalam keadaan kita meninggalkan dunia ini, atau kita meninggalkan anak-anak kita di dunia ini dalam keadaan mereka terdidik dengan pendidikan yang jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Sudah kita tahu bersama bahwa setiap yang lahir di muka bumi ini adalah dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, fitrah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita ketahui bersama dan sering kita dengarkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Sesungguhnya setiap yang terlahirkan di muka bumi ini adalah dilahirkan dalam atau di atas fitrah. Maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini, sang maulud ini tadi, menjadi orang yang berakidah atau berakhlak dan bermoral Yahudi, atau berakidah, beragama, berakhlak seperti akhlak dan akidahnya kaum Nasara serta Majusi. Maka kedua orang tuanya lah, fa'abawahu. Betapa merosotnya dan semakin hari semakin merosot pendidikan anak-anak kita atau di negeri ini secara umum. Semakin hari semakin nampaknya dijauhkan dari Islam. Dari berbagai macam upaya. Kalau seandainya upaya menjauhkan putra-putri kita dari Islam dan norma-norma Islam, itu datangnya dari luar dunia pendidikan, melalui media-media umum, lingkungan dan yang lainnya. Maka yang termasuk cukup sulit untuk diatasi adalah upaya menghancurkan putra-putri kita dan menjauhkan mereka dari norma-norma Islam melalui dunia pendidikan. Kalau dahulu masa saya pribadi sekolah masih di madrasah, apalagi mungkin yang umurnya di atas saya, dari bapak-bapak, itu masih merasakan adanya sekolah libur hari Jumat. Tapi berkembang, terus berkembang, madrasah-madrasah yang bernuansa Islam pun sekarang ini mayoritasnya sudah liburnya hari Minggu. Begitu juga kegiatan-kegiatan mereka di dalam dunia pendidikan semakin hari semakin dijauhkan dari bimbingan Islam. Para hadirin yang saya muliakan, saya berbicara tentang topik ini terdorong oleh dua hal. Pertama, yang tadi saya sebutkan, semakin dekatnya masa-masa ujian dan lulusan anak-anak sekolah, yang di masa itu banyak para orang tua akan memikirkan kemana putra-putrinya akan melanjutkan pendidikan. Yang kedua, dalam beberapa hari yang lalu ditunjukkan atau dipertontonkan kepada saya sebuah VCD yang merekam sebuah acara ta'aruf, sebuah acara perkenalan mahasiswa-mahasiswa baru dengan kampusnya dan mahasiswa-mahasiswa lama, kakak-kakak kelasnya. Sebenarnya kejadian ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu kurang lebih, pada tahun 2004. Namun baru saya menyaksikan secara langsung dari rekaman acara tersebut beberapa waktu yang lalu ini. Di sebuah universitas yang berlabelkan Islam, yang katanya diharapkan akan lahir dari sana lulusan-lulusan para sarjana-sarjana muslim yang mumpuni, yang berakhlak, bermoral, dan berakidah Islam. Ternyata fakta berbicara sebaliknya, yaitu apa yang terjadi di kampus IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan mungkin saja hal yang sama atau mirip dengannya terjadi di kampus-kampus IAIN ataupun perguruan-perguruan tinggi berlabelkan Islam, selain apa yang terjadi di Bandung tersebut. Hanya saja yang kebetulan terekspos dan ketahuan apa yang terjadi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam acara tersebut, acara ta'aruf, acara perkenalan mahasiswa baru yang dibimbing langsung oleh himpunan mahasiswa jurusan, para kepala-kepalanya, ketika mereka memasuki ruangan dan duduk di sebuah ruangan, salah seorang dari salah satu jurusan menyampaikan orasinya dan menyatakan selamat datang di area bebas Tuhan. Kemudian dia melanjutkan orasinya. Satu lagi menyatakan, mari kita berzikir dengan mengepalkan tangan. Dengan menyatakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya melihat gambaran mahasiswa-mahasiswa itu, rambutnya panjang, badannya kurus. Yang saya lihat memang wajah majah, morfinis. Itu mahasiswa-mahasiswa YN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya melihat juga mahasiswa-mahasiswa YN di Malang pun mirip. Sebagian mahasiswa YN juga di Sunan Kalijaga Yogyakarta pun begitu. Luar biasa. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Apa yang melatar belakangi kejadian tersebut? Kenapa kita baru tersentak sekarang? Memang kebanyakan kita umat Islam ini, mayoritas umat Islam baru akan tersentak apabila datang sebuah musibah yang besar. Ketika diingatkan prolog sebuah musibah, ketika diingatkan kepada umat tentang bahayanya hal ini dan hal itu akan menyampaikan kepada begini dan begitu, masih menganggapnya berlebihan menilainya. Tapi kalau sudah kejadian, baru tersentak. Ini umat Islam. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Di antara sebab utamanya adalah ketika mereka umat Islam, mayoritas kaum muslimin, sudah meninggalkan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mayoritas kaum muslimin sudah mengabaikan generasi awal dari umat Islam ini, meremehkan akidah mereka, meremehkan cara mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, meremehkan Khulafaur Rasyidin di dalam memahami Kitabullah, Al-Quranul Karim, meremehkan Khulafaur Rasyidin dan para sahabat yang lainnya di dalam memahami hadis-hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah belokan pertama atau persimpangan pertama. Ketika di persimpangan ini mestinya mereka jalan terus lurus, ternyata memilih untuk berbelok ke kanan ataukah ke kiri. Ini adalah sebab yang paling besar. Ketika ditebarkan di tengah-tengah umat Islam cara-cara dan sistem-sistem di dalam memahami Kitabullah Al-Quranul Karim dan cara atau sistem memahami sunnah atau hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di luar cara yang telah dilakukan dan dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini. Ditebarkan di tengah mereka sistem-sistem filsafat-filsafat Yunani yang kemudian diistilahkan setelah adanya upaya memodifikasi dengan istilah filsafat Islam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kalau ketemu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya, kita bertanya, adakah dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang namanya filsafat Islam? Biar mereka yang menjawab nanti. Dimasukkan di tengah-tengah dan di dalam pendidikan putra-putri kaum muslimin. Hal-hal yang seperti ini. Sehingga Al-Quran dibaca, tapi bagaimana cara memahaminya? Hadis Rasulullah disampaikan, tetapi bagaimana cara memahami dan menerapkannya? Para hadirin kaum muslimin, saudara saya seiman yang saya muliakan, dengan masuknya program-program ilmu filsafat di tengah-tengah pendidikan kaum muslimin dengan berbagai macam lembaga pendidikan, benar-benar melahirkan orang-orang yang berpemikiran 180 derajat bertentangan dengan Islam. Sampai-sampai seorang dosen di IAIN menyatakan Al-Quran itu ternyata membenci wanita. Kenapa? Karena Al-Quran banyak mendiskreditkan wanita. Coba lihat tentang ayat iddah bagi seorang wanita yang meninggal suaminya, dia harus menunggu. Menunggu dalam masa iddah sebanyak 4 bulan 10 hari. Tetapi tidak sebaliknya, kalau ada seorang lelaki, seorang pria, seorang suami yang istrinya meninggal, tidak berlaku iddah baginya. Ini menunjukkan Al-Quran tidak adil. Iddah itu adalah masa menunggu. Di mana dalam masa menunggu ini tadi, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk dinikahi. Tidak boleh bagi dia keluar dari rumah kecuali hal-hal yang memang sifatnya darurat. Dalam masa iddah ada aturan-aturannya. Yang Allah sebutkan secara global di dalam Al-Quran dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh sahabat-sahabatnya. Begitu juga dalam beberapa ayat yang lainnya. Wanita dilarang untuk mengindahkan suaranya. Karena Allah menyatakan fala takhdha'na bil qaul fayadma'a alladhi fi qalbihi marad. Hendaknya kalian wanita jangan memperlembut suara kalian sehingga orang-orang yang di hatinya ada penyakit akan berharap-harap. Ini juga bentuk pengekangan terhadap wanita. sebagai bentuk kebencian kepada wanita. Sampai ada ide untuk mengumpulkan sebuah tafsir, namanya tafsir kebencian. Subhanallah. Amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Terus hal-hal yang seperti ini bergulir hari demi hari, berbagai macam pemikiran dan ide-ide nyeleneh bermunculan di kampus-kampus yang katanya Islam. Sampai ada seorang dosen juga menyampaikan kepada mahasiswanya, coba kalian bayangkan bagaimana kalau seandainya Tuhan mau menyebut Allah berat. Seandainya Tuhan yang maha kuasa, sama orang Nasara pun menyatakan Tuhan yang maha kuasa. Menciptakan sebuah batu yang sangat besar sehingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, ternyata pemikiran-pemikiran nyeleneh ini semakin dahsyat dan semakin dahsyat ketika telah direkomendasi dan digencarkan upaya menyekolahkan para sarjana-sarjana IAIN dan yang semisalnya, ada sekarang diberi nama UIN, Universitas Islam Nasional atau negara, kemudian yang lainnya, STAIN. Penyekolahan para sarjananya ke Eropa. Sekolah di Perancis. Sekolah Islam di Perancis. Kalau sekolah kedokteran itu masih mending. Walaupun juga sangat berbahaya bagi seorang yang berangkat ke sana dalam keadaan dia tidak mengerti ilmu agama. Dia akan silau dengan cara kehidupan orang-orang kafir yang tanpa aturan. Berapa banyak orang pulang dari Eropa, pulang ke negeri ini mencibirkan kehidupan muslimin dan silau dengan kehidupan orang-orang kafir. Ini yang belajar umum. Lalu bagaimana pergi ke Eropa, belajar dari para profesor-profesor kafir tentang Islam? Apakah mungkin para profesor-profesor kafir tersebut rela untuk mengajarkan Islam yang murni kepada para calon-calon doktor? Apa mungkin? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang ahli kitab telah banyak berharap dan berambisi untuk mengembalikan kalian, mengeluarkan kalian dari Islam menjadi kafir. Hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk kedengkian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Berupaya, dan ayat yang semisal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran bukan hanya sekali. Belajar Islam di Belanda, belajar Islam di Amerika. Lah, program ini digencarkan sudah lama dan sekarang mulai bermunculan hasil dan buahnya. Kalau pada masa Menteri Agama Mukki Ali. Mulailah direkomendasi pengiriman para sarjana ke Eropa. Dilanjutkan pada masa Menteri Agama Munawir Zadzali. Sehingga ketika Menteri Agama Tarmizi Tahir datang menjenguk mantan Menteri Agama Mukti Ali, diingatkan kembali dengan program pengiriman para sarjana ke Eropa untuk dilanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri ini dan membimbing pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kaki tangan yang jahat dan orang-orang yang hendak merongrong negeri ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Program terus ini dibiayai besar-besaran, baik dari dalam maupun luar negeri. Apa mungkin mereka, para profesor-profesor kafir, akan mendidik para sarjana-sarjana muslimin ini Islam yang murni sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana sih sebenarnya ambisi dan keinginan kaum kafir terhadap kaum muslimin. Mereka mengeluarkan biaya, memberi beasiswa-beasiswa, mengirimkan para profesornya datang ke Indonesia mengajar di kampus-kampus Islam itu tadi. Subhanallah, subhanallah. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, upaya untuk melegalkan, upaya legalisasi perkawinan antara seorang muslimah dengan seorang kafir, ini terus pula digencarkan sekarang. Terus celotehan-celotehan dari para dosen-dosen, para doktor-doktor, terus semakin meramaikan media massa dan tulisan-tulisan mereka, ceramah-ceramah dan seminar-seminar mereka. Sangat mengerikan kalau sampai tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, na'udzubillah, putra-putri kita masuk ke tempat-tempat pendidikan seperti ini. Sangat riskan. Di kalangan mereka ada sebuah program pelajaran atau yang dimasukkan dalam kurikulumnya adalah apa yang diistilahkan dengan hermeneutika, yaitu sebuah ilmu yang bersumber dari filsafat yang bahasannya adalah tafsir. Tafsir ini, hermeneutika ini tadi adalah sebuah tafsir yang digunakan oleh kaum Yahudi untuk menghancurkan kitab kaum Nasara, Bible, dengan cara filsafat. Kemudian sekarang mau diterapkan, bahkan sudah diterapkan di kampus-kampus universitas-universitas yang berlabelkan Islam tersebut. Jadi penafsiran Al-Quran yang pernah dikenal oleh Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya sudah tidak berlaku. Gejala ini sebenarnya muncul dan terus dimunculkan dikarenakan adanya sikap minder terhadap kehidupan dan peradaban Barat. Sehingga kaum muslimin sendiri mencari kambing hitam. Kambing hitam yang menyebabkan, kata mereka sih, keterbelakangan umat Islam. Sehingga tidak mampu menyaingi Eropa. Sikap minder. sehingga Islam dipaksa-paksa, ditarik-tarik untuk disesuaikan dengan cara kehidupan Barat. Maka dari itu, kembali kepada ayat yang tadi kita baca pada awal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari azabun nar. Pentingnya kita mencarikan bagi anak-anak kita pendidikan yang tepat. Penting bagi kita. Kejadian yang terjadi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung itu, setelah dilaporkan kepada rektornya dengan harapan bahwa hal itu bisa ditindak secara hukum dan penyebab-penyebabnya bisa dihilangkan, ternyata mendapatkan tanggapan yang dingin dan justru sebaliknya. Yang ada adalah pembelaan terhadap tindakan-tindakan para mahasiswa itu. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, melihat kondisi yang seperti ini sangat mengerikan. Demi Allah, seorang yang minum khamr, seorang pemabuk, masih lebih mending di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang memakai kopiah atau pakai sarung ataupun bertitel sarjana-sarjana Islam tetapi berpemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dosa orang yang minum khamr itu selama dia masih mukmin dan tidak berkeyakinan dengan akidah-akidah yang seperti tadi, itu masih posisinya sebagai muslim. Bisa Allah ampuni dia di akhirat, tidak diazab. Bisa Allah azab dia sesuai dengan kadar dosanya. Yang kedua, orang yang minum khamr atau pemabuk, dia sendiri sebenarnya merasa kotor. Dia sendiri merasa bahwa saya ini ahli maksiat. Tapi beda dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah semacam tersebut, dia justru mendakwakannya karena dia berkeyakinan bahwa itu adalah hak. Tanpa malu-malu para mahasiswa itu dengan mengepalkan tangan, berteriak menyatakan, mari kita berzikir bersama, anjing hu akbar. Tanpa rasa malu. Dan mahasiswa yang lainnya bertepuk tangan. Yang putri-putri pakai jilbab, luar biasa. Para hadirin yang saya muliakan, ini kondisi pendidikan di sekitar kita. Selebihnya dari waktu yang tersisa, saya berikan kesempatan kepada hadirin untuk berdiskusi dan tanya jawab khusus terkait dengan materi yang kita bahas bersama, mengingat pentingnya materi ini terkhusus pada hari-hari ini. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi diri dan putra-putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam dari upaya-upaya penghancuran seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya. Pertama, bagaimana dengan Indonesia yang juga banyak organisasi yang mengatasnamakan Islam, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan yang mengkabel rancu seperti yang diselenggarakan oleh semacam IAIN, SAIN, UIN dan dalam beberapa hal Mungkin organisasi tersebut juga tidak Islami, tetapi mengatakan kesalahan. Apakah kita juga berhak misalnya mengajukan usul kepada pimpinan organisasi itu daripada mereka merusak akidah umat? Dan lebih baik mereka bubar saja organisasi tersebut. Yang kedua, tidak jelas kalau mahasiswa Islam yang belajar ke luar negeri sudah banyak contohnya pulang ke Indonesia, mereka semakin rusak dan semakin banyak pengikutnya karena dengan perbandingan barat itu. Nah sekarang juga banyak mahasiswa Indonesia yang belajar ke Timur Tengah, pulangnya juga membawa akidah semacam dari Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Nah ini sebagai perbandingan. Iya. Terkait dengan beberapa lembaga dan organisasi yang melaksanakan pendidikan yang dimana pada prakteknya ternyata di lembaga-lembaga pendidikan tersebut juga tidak terlepas dari hal-hal yang tadi kita sebutkan atau mirip dengannya. Maka bagus kalau ada upaya untuk memberi masukan dan nasihat. Tetapi itu upaya yang sifatnya ke ekstern. Baik sekali kita menulis surat, kalau kita bisa datang langsung kita datang langsung. Nah, namun yang terpenting adalah upaya ke intern, kepada keluarga dan putra-putri kita. Kembali kepada upaya untuk memberikan nasihat tersebut, nampaknya memang berat, nampaknya memang sulit. Kenapa? Karena memang ternyata dari pencetus-pencetus beberapa lembaga pendidikan ini tadi pun pemikirannya sama, sehingga mereka mendukung. Seperti tadi yang saya ceritakan, ternyata Rektor IAIN Sunan Gunung Jati sendiri tidak menganggap itu sebagai perkara yang salah. Bagaimana mungkin kita memberikan masukan? Yang kedua, ada seorang dosen di IAIN Surabaya, Sunan Ampel, yang dia masih punya sedikit ghirah terhadap Islam dan pemahaman yang masih mending. Dia bercerita, dan dia termasuk dosen lama di IAIN Surabaya itu, memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat-nasihat, pembenahan-pembenahan dalam kurikulumnya. Ternyata dia sendiri menyatakan nasihat-nasihat itu sudah tidak berlaku dan sama sekali tidak dihiraukan. Bahkan saya dianggap sebagai orang langka atau orang aneh. Jadi memang berat kalau dari puncak pimpinan sudah seperti itu. Saya mendapatkan cerita ada sebuah pondok pesantren yang sedang digandrungi oleh orang-orang muslimin, terkhusus orang-orang yang berduit, yaitu pondok pesantren, saya sebut namanya ya, Assalam di Solo. Sampai kepada saya beberapa buku paket yang dipakai sebagai pelajaran yang notabene bertentangan dengan apa yang telah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, biasanya pembahasan kalau jenis yang pertama saya sebut ini agak rumit, tapi yang kedua lah yang gampang kita paham. Di pondok pesantren ini, dan saya punya proposalnya, kalau sudah akhir tahun kenaikan kelas atau lulusan santrinya, mengadakan festival dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah acara rock, mengundang penyanyi-penyanyi rock top di Indonesia. Tri Utami diundang. Loh kok tahu Ustaz? Iya, karena saya punya proposalnya dari salah seorang murid yang kebetulan orang tuanya kemudian taubat setelah Allah beri hidayah. Putra putrinya akhirnya ditarik dan dia bercerita. Dan saya kebetulan Ustaz dulu salah satu atau sebagai ketua panitia festival tersebut. Allah kasih hidayah. Diundang dalam seni acara-acara sebagai salah satu bentuk acara festival ini adalah mengundang tokoh-tokoh semacam Nur Khalis Majid. Masya Allah. Lah kebanyakan orang tua, para wali santri, tidak mengetahui hal ini. Ada sebagiannya yang mengetahui, menganggap hal ini lumrah biasa. Rok itu kan bagus. Anak-anak supaya tidak jenuh. Masya Allah. Apakah ini pantas? Kalau seandainya itu sekolah umum saja, SMA dan yang semisalnya, bagi putra-putra muslimin tidak pas yang seperti itu. Apalagi dalam lingkungan pondok pesantren. Sehingga memang upaya untuk memberi nasihat itu walaupun di satu sisi baik karena Islam ini didirikan di atas nasihat, tetapi siap-siap kita untuk kecewa ketika nasihat kita ditolak. Bagaimana kita akan memberi nasihat kepada sebagian tokoh tersebut? Di antaranya maaf saja, karena kebetulan sudah diundang ke situ Bondo, orang yang namanya Said Agil Siraj. Ya. Ini orang gak sungkan-sungkan, belusak-belusuk masuk gereja sini, gereja situ. Ceramah di gereja ini, ceramah di gereja itu. Di antara pernyataannya adalah bahwa Yahudi, Nasoro, dan Islam itu semuanya sama-sama mentauhidkan Allah. Kalau kita debat dia, mungkin kita akan diputar-putar dengan ilmu filsafatnya, ilmu kalam, ilmu mantiknya. Terus, sampai kita puyeng. Maka dari itu, Rasulullah menyarankan kita untuk tidak duduk di majlis-majlis seperti ini. Tidak berdebat dengan orang-orang yang seperti ini. Mungkin kita upayanya untuk memberi nasihat secara lisan, sampai di sana kita, katanya orang di sini, diunyer-unyer kan. Sambil aleng-leng sampai puncak. Nah, jadi bahaya. Sehingga dalam kondisi seperti ini adalah kita hanya mampu memberi nasihat kepada umat Islam untuk berhati-hati, waspada, menjaga dan membentengi putra-putri kita. Kemudian yang kedua, sebagian mahasiswa yang pulang dari luar negeri belajar di Eropa ternyata membawa pemikiran apa? Pertanyaan yang kedua? Iya. Pulang dari Timur Tengah sudah bagus, belajar dari Mesir. Masya Allah, ternyata pulang membawa pemikiran Khawarij. Khawarij ini lawan daripada kelompok yang pertama tadi. Ekstrim kanan kalau ini, yang tadi ekstrim kiri. Ekstrim kanan ini yang cenderung bermudah-mudahan mengkafirkan umat Islam. Cenderung bergampang-gampangan mengkafirkan saudaranya sendiri. Kalau yang tadi, gampang pidato di gereja, menyatakan Yahudi dan Nasoro juga mentauhidkan Allah, gak kafir, biasa. Itu kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Nah yang kedua, lawannya cenderung bermudahan mengkafirkan orang. Lalu bagaimana? Memang masalahnya sangat berat dalam kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu sangat penting bagi umat Islam secara menyeluruh dan kita semuanya untuk banyak mempelajari apa yang telah diwariskan oleh generasi terbaik. Mau bicara Al-Quran, jangan lupa Al-Quran itu bukan turun 50 tahun yang lalu. Al-Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu. Al-Quran itu sudah didengar oleh satu generasi, difahami oleh mereka dan diamalkan. Diakhiri dengan kesimpulan bahwa mereka adalah generasi terbaik, yaitu generasinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga upaya untuk terus mengkaji bagaimana akidah sahabat, bagaimana akhlak sahabat, bagaimana warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka.